Bismillahirrahmanirrahim. Naam, nuwasil. Man yaqra' lana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wal umumatu yadkhulu fiha jami'u man yudli bil ummi min al-ajdadi wal jaddati wal hawashi alladzina la farda lahum wala ta'siban ka'abil ummi wal akhwali wal khawlati wa auladil ikhwati li ummin wa man adla biwahidin min ha'ulai. Kamil. Wa zahirul madhhabi annal aulada al ikhwati li ummin min jihatil ubuwati wa sahihu ma qaddamna fa innal ikhwata li ummin wa furu'ihim la silata lahum bil abi itlaq. Fa innal ikhwata li ummin wa furu'ahum la silata lahum bil abi itlaqan. Baik. Jadi masih jihad dawil arham. Ya. Ini pada mazhab yang masyhur di kalangan ashab Ahmad al-Mutakhirin ya. Yaitu jihadnya jihad dawil arham, ubuwah, umumah, bunuwah. Hanya tiga. Ya ubuwah selesai. Yakni semua yang masuk dalam kandil arham yang sambungan kerabatnya dengan mayit melalui jalur al-ab, melalui jalur al-ab. Kemudian umumah yadkhulu fiha jami'u man yudli bil um, masuk dalamnya seluruh daul arham yang persambungan kerabatnya dengan mayit melalui jalur al-um. Ya, melalui jalur al-um. Baik. Min al-ajdadi wal jaddatul hawashi, dari kalangan ajdad, jaddat, hawashi, tamam. Ya. Alladzina la farda lahum wa la ta'siba, yang tidak punya jatah fard, warisan, dan tidak punya jatah ta'sib, tidak waris secara fard dan juga tidak secara ta'sib. Contohnya kabil um. Abil um, yakni abi umil mayyit. Ya, ini jelas melalui jalur um. Naam, wal akhwali. Al-akhwal adalah ikhwah ummil mayyit. Naam, ikhwah ummil mayyit. Naam, berarti melalui jalur um. Wal-khalati adalah akhwat ummil mayyit, juga melalui jalur um. Naam. Kemudian wa auladil ikhwati li um, aulad al ikhwat li um. Naam, aulad melalui jalur yakni anak-anak, aulad anak, baik abna maupun banat. Aulad mencakup abna maupun banat. Al ikhwah li um. Naam, al ikhwah li um. Karena al-ikhwah li'um, saudara-saudara mayit seibu, ya, itu persambungannya dengan mayit melalui jalur um. Yang ini dipersatukan oleh um. Ya. Dipersatukan oleh um. Nah, beda halnya dengan banat al-ikhwah li-ghairi um. Itu masuk di jihad ubuwah. Karena banat al-ikhwah li-ghairi um, ya, mereka dipersatukan, yakni putri-putri al-ikhwah, saudara-saudara mayyit, yang selain ibu, yakni baik li'ab maupun li'ab wa yakni jalur ab. Begitu pula aulad al-khawat li'ghairi li'ghairi yakni li'ab wa juga li'ab, yakni melalui jalur al-ab. Adapun aulad al-ikhwa li'um, ya, maka melalui jalur tidak ada jalur abnya ini. Jadi masuk di jiha umumah. Ya. Adapun yang jalurnya li'ab, al-ikhwa li'gari itu kan maksudnya masuk di dalamnya asyikko kan? Ya. Artinya li'ab wa Tapi yang di jiha yang diperhitungkan di situ jiha ubuahnya. Nah, untuk membedakan dengan ini yang ikhwah li'um, aulad ikhwah al-ikhwah li'um, ini hanya jalur saja. Nah, baik, kita mengetahui al-ikhwah li'um. Al-ikhwah li'um itu yakni aulad al-um. Nah, mereka min ashab al-fard, tapi aulatnya sudah dawil arham. Baik. Wa man adla bi wahid min haula, dan yang bersama dengan mayit melalui jalur salah satu dari mereka-mereka itu. Naam, wa zahiru madhhabi lahiriya, yang tampak dari madhab, ya. Madhab Hambali, anna aulad al-ikhwali min jihatil ubuwah. Ini lahiriya yang tampak dari madhab Hambali, bahwa aulad al-ikhwali itu jihahnya melalui jihah arah al-ubuwah. Wah, ini kan aneh. Ya, dari sisi mana? Dari sisi mana jihah ubuahnya? Hah? Oleh karena itu kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, sahihu ma qaddamna, yang benar apa yang telah kami sampaikan, ya. Fa innal ikhwata, ya, apa yang disampaikan Ibn Uthaymin di atas, yaitu aulad al-ikhwa li'um dimasukkan dalam jihah umumah. Fa innal ikhwata li'ummin wa furu'ahum, karena sesungguhnya al-ikhwah li'um, al-ikhwa li'um dan furu' al-ikhwa li'um, yani aulad ikhwa li'um, la silata lahum bil abi mutlaqan. Tidak ada silah, tidak ada hubungan, ya, mereka dengan ab secara mutlak. Ya, murni melalui jalur apa? Silahnya melalui siapa? Mereka dipersaudarakan oleh mereka dipersaudarakan dengan mayit, ya, dengan jalur ibu. Mereka adalah orang yang bersaudara seibu, memang tidak ada kaitannya dengan abnya. Ini abnya berbeda, abnya berbeda, ayah mereka berbeda, mereka satu ibu. Nah, berarti tentunya jihannya umum, jelas ini. Nah, wal bunuwatu yadkhulu fiha jami'ul furu'i alladhina la farda lahum wa la ta'siban wa hum man bainahu wa bainal mayyiti untha ka'uladil banati wa uladil banatil ibni wa man adla bihim. Dia yang terakhir al-bunuwah, masuk di dalamnya seluruh furu', keturunan, ya, alladhina la farda lahum wa la ta'siba. Nah, yang tidak ada jatah fardnya juga jatah ta'asibnya dari warisan. Wahum man bainahu wa bainal mayyiti untha, mereka adalah yang antara dirinya dengan mayit diperantarai oleh untha, wanita. Nah, yang menjadikannya min dawil arham, dan jihahnya adalah jihah bunuwah karena furu'. Ka'uladil banati wa uladi banatil ibni wa man adla bihim, dan semua yang melalui jalur mereka. Nah, inilah Ya, difahami dengan baik tiga jihad ini: ubuwah, umumah, ya, bunuwah. Tamam. Ingat tadi yang ada sisi asyikoknya seperti banatul ikhwah di ghairi um, aulad al akhawat di ghairi um, ya, itu melalui dua jalur, ubuwah dan umumah, dan yang dihitung di situ dia dimasukkan di jalur apa? Ubuwah. Nah, yang masuk di jalur umumah hanya yang memang li'um saja. Nah, itu aulad ikhwah li'um. Jelas ya? Baik. Kemudian bagaimana tatbiknya, penerapannya dalam tauriits mereka melalui jihad ini? Nah, qira' ma ba'da. Fa idza ijtama'a itsnani fa aktsaru fi jihatin fa ayyuhuma wasala ila al-warithi awwalan hajabal akhar. Wa in kana fi jihatainil fa in kana fi jihataini alhaqana kullu wahidin bil warithi alladhi adla bihi mahma ba'udat darajatuhu thumma qasamna al-mala bainal mudli bihim bainal mudla bihim fama sara li kulli wahidin akhathahul mudli kama sabaqa. Fa idza ijtama'a ithnani fa aktharu, apabila berkumpul dua, ya, atau lebih, fi jihatin, dalam satu jihad. Nah, ini fungsi, ya, taksim jihad ini. Ubuwa, umuwa, bunuwa. Yani, jika ada dua atau lebih, dhabil arham, terkumpul dalam satu jihad. Nah, terkumpul dalam satu jihad. Nah, siapa yang mewarisi di antara mereka? Fa ayyuhuma wasala ila al-warithi awwalan hajaba al-akhara. Maka barang siapa di antara keduanya yang sampai ke al-warith, ya, ke ahli waris yang al-mudla bihi, ya, yang merupakan jalur penyambungnya, awwalan, lebih dulu, dia lebih dulu sampai ke al-warith, lebih dulu sampai ke al-mudlabi yang merupakan waris, hajab al-akhara, maka dia menghajab yang lainnya. Ya. Jadi ketika kita telusuri, ya, masing-masing berapa langkah dzaul arham ini, ya, berapa langkah sehingga dia sampai ke al-mudlabi yang merupakan waris yang seakan mayit meninggalkan mudlabi itu dulu, kan begitu. Nah, kita hitung semua, ternyata yang ini lebih dulu sampai, yang ini masih butuh selangkah lagi baru sampai, maka yang berikutnya ini yang masih butuh langkah lagi belum sampai dia, maka dia tertutupi. Yang lebih duluan sampai dia yang dapat, karena dia lebih dekat kepada al-mudla bi. Wa in kana, ini juga satu jihad. Wa in kana fi jihataini, apabila keduanya di jihad yang berbeda, al-haqna kullu wahidin bil warith alladhi adla bihi mahma ba'udat darajatu, maka kita, ya, ikutkan setiap dari dhabul arham tersebut, ya, kepada al-warith tibat tanzil, karena kita pakai ini, ya, kita posisikan pada al-warith alladhi adla bihi, yang dia bersama dengan mayit melalui jalurnya, mahma ba'udat darajatu, ya, betapapun jauhnya derajatnya, meskipun sekian langkah, ya, banyaknya baru sampai ke al-mudla bihi yang merupakan al-warith, maka kita ikutkan dengannya dan dia mendapatkan bagiannya, yakni thumma qasamna al-mala bainal mudla bihim, kemudian kita bagikan harta di antara al-mudla bihim. Nah, di antara mudla bihim, yakni itu artinya, yakni seakan al-mayyit halaka anil mudlabihim, seakan mayit itu meninggalkan al mudlabihim, i'tibari tanzil. Nah, fama sawra li kulli wahidin, kemudian apa yang menjadi bagian masing-masing dari al mudlabihim itu akhadahul mudli, baru tahap kedua seperti yang sebelumnya ya. Tahap kedua ya, seakan al mudlabihim ini yang menjadi mayit meninggalkan daul arham tersebut al mudli itu. Kama sabaqa, saya telah lewat. Nah, akan semakin tampak dengan contoh. Nah. Falau halaka halikun an binti bintin wa binti binti bintin wa binti binti binti ammin fal bintul binti fali binti fali binti fali bintil binti an nisfu liannaha bimansilatul binti bimansilah liman silatil binti. Baik. Wal baqi li bintil binti bintil ammi. Liannaha bi man silatil ammi. Wala syai'a li binti bintil binti. Liannal bintal binti aqrabu ilal warithi minha. Fatahjubuha li kauniha fi jihatiha. Walam tahjub bintal ammi annazilata. Liannaha laysat fi jihatiha. Ha. Kalau halak halik, mayit meninggalkan daul arham an bint bint. Yang kedua bint bint bint. Yang ketiga binti binti binti am. Kata Syekh, fali bintil binti an nisfu. Ya. Yeah. Dapat setengah bintil bint li'annaha bimanzilatil bint, karena dia pada manzilah al bint. Bintun wahidah laha an annis, yani al mudla, al mudla bihinya adalah al bint. Tamam, bimanzilatil bint berarti mudla bihinya bint, annis berarti turun ke bintil bint nisf itu. Tamam. Wal baqi li binti bintil am, sisanya ya untuk itu nisf untuk bint al am. Kenapa? Li annaha bi manzilati al am, bi'tibari tanzil hiya bi manzilati al am. Naam, berapa langkah itu? Bint al am, sekian langkah, jelas manzilahnya al am, ini al mudlabihinya al am. Dan kita mengetahui al-am itu mewaris secara ta'asib. Nah, kemudian yang diambil oleh al-am ini, ya, itulah yang turun ke bint al-am. Baik. Nah, wala syai'a li binti bintil bint. Tidak ada sedikit pun bagian untuk bint al-bint. Kenapa? Ya. Lihat. Karena bintil bint itu satu jiha dengan bintu bintin. Tamam. Ya. Jadi kita kembali dulu ke atas menentukan jihanya dulu ya. Sebelum lanjut. Bintu bintin jihanya jiha apa? Jiha bunuh. Bunuah furu'i. Iya kan? Semua furu' bunuah. Iya kan? Kemudian bintu binti bintin jiha bunuah furu' juga. Kemudian bint am jihahnya hah? Hah? Dia jalurnya jalur am ya. Dia dari kembalinya berujung kemana? Ke am ya, berpangkal. Nah, berpangkal ke am. Jadi berarti jihanya ubuwah. Nah, ubuwah. Nah. Kan dia bimanzilatil am. Hmm? Nah, jadi gampangnya untuk mendapatkan jihanya kan di tanzil aja. Hah? Di tanzil. Nah, antum lihat di jihad al-ubuwah itu. Nah, masuk di dalamnya ya, man yudli bil ab min al ajdad wal jaddat wal hawashi, ya, terus ya ka abil um abi umil ab wal amad wal amli um ha طيب وبنات الإخوة لغير أم وأولاد الإخوة لغير أم يد وبنات الأعمام ومن أدلى بواحد من هؤلاء جلاس يا نعم لا berarti ada dua jiha bins ini satu jiha bunuwah kemudian bins am jiha ubuwah nah berarti tadi libintin nis tanzilnya adalah biminzalatil bint. Kemudian bint am tanzilnya biminzalatil am. Ya. Ini pada dia ubuwa. Maka dia al-baqi. Tamam. Nah, wala syai'a li binti bintil bint yang satu dia dengan bintil bint. Li'anna bintal binti aqrabu ilal warithi minha. Karena bintil bint lebih dekat kepada al-warith dibandingkan bins. Jadi bins itu berapa langkah dia sampai ke al-waris? Nah, satu langkah saja sampai ke al-mudlabih. Bins satu langkah bins langsung ya. Sedangkan bins berapa langkah baru sampai ke al-bins? Ke al-waris. Al-waris yang dimaksud di sini al-mudlabih yaitu bins ya. Berapa langkah? Satu. Dua kali kan? Nah, berarti lian nabin talbin akrab ila warfin fatahjubuha likauniha fi jihatiha. Maka dia menutupi bin karena keadaannya satu jiha dengannya. Walam tahjub bintal ammin nazilata dan bin tidak menutupi bintal amman nazila yang lebih rendah. Kenapa? Lianha laysat fi jihatiha. Karena bukan pada jihahnya. Karena dia melalui jalur am, jiha ubuwah dia. Ya. Hah? Contoh yang kedua lebih ringkas tetapi semoga juga lebih mudah dipahami coba. Nah. Walau halaka an binti ahin syakikin wa binti ammin syakikin falmalu libintil ammi liannaha akrabu ilal warithi wal jihatu wahidatun. Baik. Lo halaka an binti akhin syaqiq wa bint ammin syaqiq. Katanya di sini jihanya wahidah, kata Syekh di akhir penjelasan. Wal jihatu wahidah. Berarti kita tentukan dulu jihanya. Bint akh syaqiq. Ya. Ini berpangkal di mana? Tanzilnya akh syaqiq. Ya. Yani akhul mayyit li ab wa um. Berarti jihanya jiha ubuwah. Ya apa? Hanya tiga loh, ubuwah, umumah, bunuwah. Akh syaqiq al mayyit yani akh li ab wa um. Tadi sudah dikatakan ya di teorinya kalau syaqiq persamaan nama syaqiq dia jalur ab dan um maka dianggap jalurnya jihanya apa? Ubuwah ya. Tayyib. Kemudian bint am syaqiq ini tanzilnya berpangkal di am syaqiq. Ya. Yani aku abil mayyit asyqiq juga asyqiq aku abil mayyit asyqiq ha yani aku abil mayyit li ab wa um berarti jihanya juga jiha apa ubuwah naam akhshaq abin asyqiq yani berpangkal asyqiq persaudaraannya dengan mayyit melalui jalur ab dan um maka dianggap jalur jiha ubuwah. Bint am syaqiq berpangkal di am syaqiq dan itu ada aku abil mayyit asyaqiq yakni saudara dari bapaknya mayyit yang li ab wa um ya, berarti dianggap jihad ubuwah. Tamam? Ya. Wadih. Nah. Berarti sudah kita tahu jihadnya itu jihad apa? Jihad ubuwah. Naam. Kita terapkan di atas. Ini ada dua ya. Idza jitama'a ithnani fa aktsaru fi jihatin fa ayyuhuma wasala ila al-warits aw hajaba al-akhar. Cuma dua ini. Kita lihat siapa yang lebih cepat sampai ke al-warits al-mudlabihi. Ke pangkalnya, bi'tibar tanzilnya. Hah? Maka dia yang ngambil. Mana yang lebih cepat langkahnya? Bins ke bin satu. Kemudian bins ke akh syaqiq dua. Nah, dua kali langkah baru sampai ke pangkal. Pangkal yang dimaksud di sini tanzilnya, yakni keluarisnya ya. Nah, adapun bint am syaqiq berapa langkah? Satu kali lagi, satu saja. Satu langkah saja. Bint am langsung am. Jadi satu langkah lebih cepat berarti bint am. Lebih cepat sampai ke pangkalnya, ke al-warisnya. Tanzil bi tanzil. Faham ya? Hah? Fal malu li bintil am. Jangan lihat bahwa ini akh syaqiq loh. Akh syaqiq itu kan saudaranya langsung mayit. Hah? Sedangkan am syaqiq itu hanya saudara bapaknya mayit. Hah? Ya kan? Jangan lihat itunya. Sekarang jihadnya sama, kemudian kita tarik ke pangkal siapa yang lebih duluan sampai ke al-mudlabihi bi'tibari tanzil ke al-warithnya, maka itu yang dapat. Nah, bins akh dua langkah. Sedangkan bins am langsung sampai satu kali langsung sampai ke am. Amin al-warith. Berarti, fal mal li bintil am. Liannaha akrabu ila al-warithi wal jihatu wahidah. Karena dia lebih dekat kepada al-warith dan jihadnya satu. Hah? Jelas ya? Walau halaka. Walau halaka an binti bintin wa binti khalin wa binti ammatin fal aqrabu ila al warithi bintul binti thumma bintul khali. Lakin lamma kanatil jihatu mutaaddidatun. Lama kanatil jihatu mutaaddidatun. Mutaaddidatan. Wah, khabar kanat. Lam yaskutil abadi bil akrabi. Fanalhaqu kulla wahidin biman adla bihi. Fanulhiku kulla wahidin biman adla bihi minal warasati. Yukannu majzum, hada majzum yakun libintil binti an-nisfu liannaha bimansilatil binti walibintil khali as-sudusu liannaha bimansilatil ummi walibintil ammati as-sudusu fardon wal baqi tasiban liannaha bimansilatil abi. Baik. Ya. Walau halaka an binti bint wa bint khal wa bint ammah. Baik, kita tentukan dulu jihadnya. Bint. Jihadnya ya? Bunuwah. Bint khal. Bin khal itu berpangkal di khal. Khal itu adalah aku abil mayit li um. Berarti jihadnya umumah. Sudah dua jihad, bunuwa kemudian umumah. Wa binti ammah berpangkal yakni di manzilat ammah. Ammah itu adalah ukhtu Abi Al-Mayyit. Naam. Ukhtu Abil Mayyit. Naam. Ya, ini jihanya apa? Ubuwah. Jelas ya? Tiga jihah. Fal akrabu ilal warithi bintul bint. Yang paling dekat ke al-warith al-mudlabi, yaitu bintul bint. Satu langkah dia sampai ke al-warith bint al-mudlabi. Itu bertanzil. Nah. Kemudian yang kedua, thumma bint al-khal. Bint al-khal. Karena dia dua langkah ya. Karena al-khal bukan waris toh. Nah, harus diurai ini khal, yaitu akhu ummil mayyit. Jadi dua langkah. Baru sampai ke ummil mayyit yang waris, yang merupakan waris. Tambah lebih. Nah. Kemudian bins ammah, ini lebih jauh lagi. Nah. Karena ammah itu kan ukhtu abil mayyit. Berarti bins ke bins satu langkah, bins ke ini masih ke atas lagi. Dua langkah di sini. Sampai ke na'am ke abil mayyit kan ukhtu abil mayyit. Nah. Jadi kata Syekh, lakin lamma kanatil jihatu muta'addidatan, lamma ya kanatil jihatu muta'addidatan, tatkala al jihat berbeda-beda ya, ada tiga jihat, lam yasqutil ab'adu bil aqrab, maka yang jauh tidak jatuh dengan sebab al aqrab. Nah, fa nulhiqu kulla wahidin biman adla bihi minal warathah, maka kita ikutkan masing-masing dari yang melalui jalurnya itu ya, dari warathah, untuk dapat bagiannya. Yakni seakan mayyit meninggalkan warathah tersebut ya, yang merupakan al-mudlabih, kemudian diberikan kepada dzul arhamnya, jamalul jalurnya. Naam. Yakun li bintil bintin nisfu li anna bi manzilat al-bint. Naam, bint wahid nisf, kemudian turu ke bint al-bint nisf. Wa li bintil khalis sudusu li anna bi manzilat al-um. Naam. Ya. Karena bint khal adalah bint akhi ummil mayyit. Berarti al-mudlabinya adalah al-um. Al-warisnya tadi. Ya. Sudah kita urai. Nah. Berarti dia pernah jelaskan. Berarti seakan al-mayyit meninggalkan al-um. Al-um dapat sudus di sini. Nah. Kenapa dapat sulus? Kenapa bukan sulus? Karena ada, sulus kan kan sulus sebenarnya full. Kalau tidak ada hajj nuqsan, ini ada hajj nuqsan. Gara-gara apa? Ada bint, iya, far'un warith, iya, walad. Kemudian wali bintil ammati as-sudusu fardhan. Ya. Kemudian wali bintil ammati sudusu fardhan wal baqi ta'siban li annaha bi manzilatil ab. Kemudian bintil ammah dapat sudus secara fard. Kenapa bisa? Kalau kita urai tadi, karena al ammah itu adalah apa? Ukhtu abil mayyit. Jadi bins ukhti abil mayyit. Al-warithnya adalah abul mayyit. Tiba-tiba ditanzil. Ya, mudlabihnya adalah abul mayyit. Jadi seakan al-ab. Naam. Wali abawahi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Seperti halnya sudus karena ada walad, begitu pula al-ab sudus karena ada walad. Tamam? Kemudian wal baqi, di antara tiga warasa ini yaitu bint, kemudian dan ab, ya, itu berarti tanzilnya ya. Maka aula rajulin dzakar, yang mengambil sisanya, fa huwa li aula rajulin dzakar adalah al-ab. Iya kan? Nah, bint wanita, wanita, al-ab aula rajulin dzakar. Jadi dia yang mengambil al-baqi ta'siban. Nah, inilah yang turun ke bint al-ammah. Ya. Karena bi manzilatil ab. Tapi hasil akhirnya yang terbanyak dapatnya siapa? Bintul bint ya. Nis. Jelas ya cara perhitungannya? Hah? Nah, yang penting faham contoh-contoh ini nanti di semakin di murojaah. Murojaah itu semakin di betul-betul difahami caranya. Nah, barakallahu fikum. Subhanallahi walhamdulillah.